Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Al-Hafidz Al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, masih tentang dzikru istihbabil mu'akhat lil mar'i ma'al khas, penjelasan tentang disukai di dalam syariat ini untuk orang itu bersaudara, berteman dengan ikhwannya. Ibn Hibban sebutkan wala yafutul insana fil ukhuwati ahadu rajulain, dan dalam persaudaraan, dalam pertemanan, kamu gak akan lepas dari salah satu dari dua orang, tipe dan sifatnya. Imma arib qassara fi huquqihi faghtalahu bimukrah, atau faghtalahu bimakrah. Yang pertama, teman yang sifatnya arib. Arib, yakni aqil. Teman yang hakim. Dia bijak dan berakal. Hanya saja kurang di dalam menunaikan hak-hak persaudaraan. Kurang di dalam menunaikan dan memberikan hak saudaranya, sehingga bisa saja dia terkena sesuatu yang jelek darinya, makrah, yakni sesuatu yang tidak dia senangi. Wa imma jahil lam yusafihi fayu'dhihi bisu'i mu'asyaratih, atau tipe yang kedua, teman yang jahil dan dia tidak sofa, tidak jernih dalam persaudaraan, gak bersih, banyak tendensi, banyak tujuan yang dia inginkan, tidak murni ikhlas lillahi ta'ala berteman denganmu. Dan yang semacam ini pula seringnya akan kamu jumpai tidak setia di dalam pertemanan. Karena itu kata Ibn Hibban, yu'dhihi, dia akan mengganggu kamu dengan jeleknya mu'asyarah dia padamu dalam pergaulannya, dalam kesehariannya, tutur kata, sikap, dan secara umum dalam pergaulan jelek, dan itu mengganggu kamu, menyakiti kamu. Wasiyanatul ukhuwah laisat illa fil istighna anil ikhwan, dinasihatkan oleh beliau Ibn Hibban, menjaga persaudaraan, pertemanan, tidak ada lain kecuali satu, yaitu istighna anil ikhwan. Sebisa mungkin kamu tidak menampakkan kebutuhan kepada mereka. Tidak bergantung, berharap kepada mereka. Itu modal utama menjaga ukhuwah, agar kamu tetap dicintai, disenangi oleh saudara-saudaramu, teman-temanmu, kamu istighna anil ikhwan. Karena kalau orang menampakkan itu akan berat bagi saudaranya, tidak akan disenangi, akan menjadi beban bagi mereka. Ini sebentar-sebentar minta, sebentar-sebentar dia keluhkan segala apa yang dia alami, dia butuh ini, dia minta itu, dia akhirnya beban bagi mereka. Kalau kamu ingin tetap terjaga baik pertemananmu, persaudaraanmu dengan ikhwanmu, jangan kamu tampakkan kebutuhanmu kepada mereka. Walaupun kamu butuh, tapi di sisi lain tentunya saudaramu akan mengerti bahwa kamu ini butuh dibantu, kamu akan dibantu. Intinya kamu jangan menjadi beban di pundak mereka. Enggak akan ada yang senang, enggak akan ada yang suka denganmu, akan cepat putus dan rusak hubungan ukhuwah karena itu. Walaqad ahsana al-Abbas ibn Ubaid ibn Ya'ish haitsu yaqul. Abbas bin Ubaid ibn Ya'ish pernah mengatakan rahimahullah, kam min akhin laka lam yalidhu abuka wa akhin abuhu abuka qad yajfuka. Berapa banyak kadang kamu itu punya saudara yang tidak dilahirkan oleh bapakmu, oleh ibumu. Sementara saudara kandungmu yang dilahirkan oleh bapak dan ibumu terkadang jafa, menjauh darimu. Artinya nilai persaudaraan fillah, ukhuwah karena Allah, jauh lebih kuat. Mereka yang tidak terikat nasab denganmu, malah dia yang peduli denganmu, membantu kamu, nah, membela kamu, padahal gak ada darah, gak ada nasab denganmu. Sementara itu fulan saudara kandungmu, lahir dari rahim yang sama denganmu, satu bapak, satu ibu denganmu, terkadang malah meninggalkanmu di saat-saat kamu butuh dia. Atau dalam keseharian ada kerenggangan, ada jarak, tidak jarang perseteruan denganmu, padahal itu saudara kandungmu. Sementara yang ini wala nasab, wala darah, wala keluarga, tapi begitu akrab dan hangat hubungannya denganmu. Safil kirama idza aratta ikha'ahum wa'lam bi anna akhal hifadhi akhuka. Safil kiram, kalau kamu ingin menjaga persaudaraan dengan orang-orang mulia, kiram jamaknya karim, kalau kamu ingin tetap terjaga, tetap disenangi mereka, dicintai mereka oleh orang-orang yang karim ini, safi, kamu pun hendaknya safa, bersih dalam pertemanan dan persaudaraan dengannya. Bersih artinya tidak ada pada dirimu kebencian dengannya, kedengkian, permusuhan, tidak ada dalam hatimu tersimpan dendam dan semisalnya kepadanya. Sofa, bersih, kamu murni mencintainya karena Allah. Wa'lam dan ketahui olehmu pula, bi anna akhal hifadhi akhuka, saudaramu adalah orang yang menjagamu. Dan begitu pula sebaliknya, saudara dia adalah orang yang menjaga dia. Menjaga dengan segala makna menjaga. Menjaga kehormatannya, menjaga nama baiknya. Tidak menipu dia, tidak berkhianat kepadanya. Setia kepada saudaranya. Menjaga kehormatannya, kalaupun misalnya ada yang menjelekkan, kamu bela, enggak begitu, fulan masya Allah yang kita tahu khair, begini, begini, dijaga. Dan itulah hakikat saudaramu. Kam ikhwatin laka lam yalidka abuhum wa ka'annama aba'uhum waladuka. Kam ikhwatin laka. Coba kamu sadari, kata Abbas bin Ubaid, berapa banyak saudaramu itu teranggap seperti saudara bagimu, padahal kamu tidak terlahirkan oleh bapak mereka. Ini sama seperti tadi. Kamu bukan saudara kandung mereka, tapi mereka begitu bersaudara denganmu, begitu sayang, begitu cinta, begitu hormat denganmu, begitu akrab, begitu hangat. Wa ka'annama, seakan-akan bapak mereka yang melahirkanmu. Seakan-akan kamu bersaudara satu kandung dengan mereka. Padahal tidak. Tapi kedekatan dan keakraban yang sangat antara mereka denganmu, itu kenikmatan yang wajib kamu sadari dan kamu syukuri. Lau kunta tahmiluhum ala makruha takshal hatu fabiha lamma khadaluka. Mereka ini orang-orang yang siap membela kamu. Seandainya kamu mendapati, menghadapi suatu kejelekan, kamu khawatir celaka, kamu khawatir sengsara, lama khodaluka, mereka ini saudaramu yang tidak sekandung ini gak akan membiarkanmu. Dia bela, dia perhatikan kamu, dia kesana kemari, dia kerahkan segala daya dan upayanya, harta benda dan kekuatannya, segalanya untuk melindungi kamu, untuk membela kamu, memberi kebaikan untukmu. Kamu gak akan ditinggalkan oleh mereka, saudara yang kamu tidak dilahirkan oleh bapak mereka, bukan saudara kandungmu. Di saat saudara kandungmu acuh tak acuh, gak peduli kamu sedang jatuh pailit, kamu sedang sulit, sedang menghadapi problem besar, saudara kandungmu gak mau tahu. Tanya aja enggak, kaif halak, gimana kondisinya, apa yang bisa ana bantu, gimana masalahmu. Tanya aja enggak. Yang ini bukan hanya tanya, empati, berbuat bahkan untukmu. Wa aqaribu lau absaruka mu'allaqan biniyati qalbika thamma ma nasaruka. Tadi yang ana sebutkan. Sementara kerabatmu yang satu darah, satu nasab denganmu, kalaupun melihat kamu sudah tergantung pada jantungmu, ini kamu diambang kematian, masalah sangat sulit, sangat berat maksudnya, mana soruka, wala mereka bela kamu, wala mereka peduli denganmu, sedikit aja gak mau bantu, padahal itu sekandung, sedarah denganmu. Annasu mastaghnaita kunta akhon lahum wa idaftaqarta ilaihim fadhuhuka. Ini syahid bait terakhir sama dengan yang Ibn Hibban nukilkan tadi. Siyanatul ukhuwa laisat illa fil istighna'anil ikhwan. Annasu, orang itu, mastaghnaita kunta akhon lahum. Selama kamu tidak menunjukkan kebutuhanmu kepada mereka, enggak bergantung ke mereka, enggak menjadi beban bagi mereka, minta ini itu, kamu tetap teranggap saudara bagi mereka. Kamu dicintai mereka, disenangi mereka. Begitu kamu menampakkan kebutuhan kepada mereka, fadhuhuka, mereka akan tinggalkan kamu. Tadi keutamaan-keutamaan yang disebutkan akan hilang darimu. Yang semestinya mereka bantu kamu, semestinya kamu mendapati mereka lebih dari saudara kandungmu, itu semua hilang. Begitu kamu menampakkan kebutuhan kepada mereka, dan kamu bisa jadi dipermalukan oleh mereka. Fadhuhuka, dari fadhiha. Nas'alullah al-afiyah wa salama. Qala wa akhbaran al-qattan biriqqah. Qala haddathana Ahmad ibn Ismail al-Sahmi. Qala haddathana Abdul Razzaq an Ma'mar. Qala dakhaltu ala Qatadah. Wa ana dham'an. Wa fil hujrah. Hubbuma fa qultu ashrab min ma'ikum hadha qala anta lana sadiq qala Ahmad qala Abdul Razzaq Yata'awwalul Qur'an aw sadiqikum yaqul la yasta'dhin. Ma'mar meriwayatkan tentang diri beliau. Ma'mar Imam Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi Al-Kufi Thummal Yamani. Dikatakan begitu karena asal beliau dari Kufah, lama berguru dan cari ilmu di Yaman. Saat beliau hendak, setelah sekian lama, hendak meninggalkan Yaman, dalam keadaan ahli Yaman, orang-orang Yaman tahu keilmuannya, tahu kealimannya, sayang, menyayangkan kalau Ma'mar pergi meninggalkan mereka untuk kembali ke Kufah. Maka dikatakan oleh mereka, qayyiduhu, qayyiduhu, ikat dia, ikat dia. Yang dimaksud nikahkan. Karena ketika dinikahkan terikat sudah gak bisa ninggalkan Yaman dan nikah. Dinikahkan di Yaman dan setelah itu jadi Yamani. Tidak lagi kembali ke Kufah. Ala kulli hal, Ma'mar ibn Rashid meriwayatkan suatu ketika beliau di rumah Qatadah rahimahullahu ta'ala imam, dalam keadaan aku sangat kehausan, kata Ma'mar. Sementara di kamar ada tempat air, biasanya dari kulit di orang Arab dulu. Maka aku tanya kepada Qatadah, tanya dalam artian minta izin begitu. Ashrab min ma'ikum hadha, boleh aku minum dari air kamu ini? Minta izin untuk minta air minum. Qala, kata Qatadah, anta lana sadiq, engkau sadiq, teman bagi kami, bagiku engkau ini teman. Kata Ahmad, Ahmad bin Ismail, Abdul Razzaq kemudian mengatakan, Qatadah dengan itu menafsirkan atau menerjemahkan ayat ausodikikum, atau itu teman kalian, di surat An-Nur 61. Artinya la yasta'din, gak perlu minta izin. Makanya kata Qatadah, engkau sodik kami, teman kami. Di An-Nur Allah katakan beberapa orang yang Allah perbolehkan, izinkan untuk tanpa izin di rumah mereka. Antakulu min buyutikum au buyuti abaikum. kamu mau makan, mau minum, ini hal-hal yang menjadi kebiasaan sehari-hari, makan, minum, mungkin ada camilan, kamu bikin teh, kopi kalau sekarang ini seputar itu. Atau itu rumah bapak kalian, ya gak perlu minta izin, kamu ziarah misalnya sudah berkeluarga, kamu rumah-rumah sendiri, jenguk ke rumah abahmu, ya gak perlu bah izin bikin kopi ya, bikin teh, gak perlu. Kamu minum aja, itu seperti rumah kamu sendiri. Au buyuti ummahatikum, atau itu rumah ibu kalian, sama seperti itu. Au buyuti ikhwanikum, atau itu rumah saudaramu, saudara kandung. Kamu ke kakakmu, ke adikmu, mau minum, mau ini, ya, ini gak perlu minta izin. Au buyuti ikhwan akhwatikum, atau itu rumah dari saudara perempuan kamu, akhwat kamu, kandung. Au buyuti a'mamikum, atau rumah paman kamu, ami kamu. Gak perlu minta izin. Au buyut ammatikum, atau bibi, rumah bibi kamu. Au buyuti akhwalikum, atau rumahnya khal kamu, saudaranya ibu. Au buyut khalatikum, atau rumahnya khalah, saudara perempuan ibumu. Au malaktum mafatihahu, au sodikikum. Au sodikikum, di sini syahid. Atau itu rumah temanmu. Teman yang dimaksud orang yang begitu dekat hubungannya denganmu, yang kamu tahu, kalaupun seandainya dia tahu, ya gak akan mempermasalahkan karena kedekatan tadi, karena persaudaraan dan ini. Misalnya kamu ke rumah dia, ada apalah misalnya situ ada kue atau apa, misalnya kamu ambil tanpa izin, yang kamu tahu insya Allah dia gak akan mempermasalahkan. Ada apa antum ngambil, kok gak izin anak dulu, gila teladab ini, haram ini gak izin. Ya gak mungkin dia begitu, karena kamu dan dia seakan satu jasad begitu. Itu yang dimaksud kota ada teman yang tidak akan mempermasalahkan apa yang sekiranya kamu ambil di rumahnya. Ini semacam air atau makanan kecil dan semisalnya. Nah, gak perlu minta izin seperti kata Abdul Razak, la yasta'zin. Selama itu barang-barang kecil, barang-barang ringan, dan kalaupun dia tahu gak akan mempermasalahkan. Itu diperbolehkan oleh Allah. Qala wa amba'ana Muhammad bin Sa'id al-Qazzaz, qala haddathana Illan ibn al-Mughira al-Misri, qala haddathana Amr an-Naqid, qala haddathana ibn Uyaynah an Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah annahu qala yaziduni hirsan ala al-hajji liqa'u ikhwanin li la alqahum bighairil mausim. Kata Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah, yang membuatku semakin semangat untuk haji, semakin termotivasi untuk haji, ya selain menjalankan ibadah haji itu, adalah di situ bisa bertemu dengan ikhwan, saudara-saudaranya, teman-temannya, sahib, yang mungkin dari negeri sana, dari negeri situ, kan kumpul kalau musim haji pada menjalankan haji. Bisa ketemu di Mekah, di Madinah, atau di masyair yang lainnya di Mina. Yang gak gampang ketemu mereka, kecuali di musim-musim haji ini. Apalagi di zaman itu, gak ada handphone, gak ada ini, gak ada itu. Orang untuk tanya, untuk ketemu, untuk ya ini berbagi, kif hala, gimana kondisinya, keluargamu ini itu. Salah satu momen terbaik untuk mereka bisa ketemu dan berbagi ya haji. Di situ mereka bisa ketemu dari negeri yang berjauhan. Ini dari Mesir, itu dari Khurasan, ini dari Syam, ini dari sana sini. Dan itu kata Ayub Sikhtiani yang membuat aku semangat untuk berangkat haji, semakin semangat. Karena bertemu mereka, bertemu ikhwan adalah keutamaan tersendiri. Suatu fadilah yang tidak mudah untuk dia peroleh. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, laisa surur ya'dilu suhbatul ikhwan. Tidak ada kebahagiaan yang menyamai persahabatan dengan ikhwan. Ini kamu bisa senang, bahagia, ketemu mereka, canda, ria, dan semisalnya. Enggak ada kebahagiaan yang menyamai itu. Wala ghamma ya'dilu firaqahum. Sebaliknya tidak ada kesedihan, tidak ada kegelisahan yang menyamai perpisahan dengan mereka. Begitu kamu pisah, kamu sumpek, gelisah, gundah gulana, enggak asik, enggak ada teman, enggak ada ikhwan. Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Bahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda pernah mengatakan, ma u'tiya abdun ba'dal Islam khairan min akhin salih. Seorang hamba setelah keislamannya tidaklah diberi pemberian yang lebih baik dari akh, saudara yang saleh. Keislaman tentu anugerah terbesar yang Allah berikan, iman. Tapi setelah itu tidak ada yang mengalahkan ini, kata Umar. Kamu diberi seorang akh, ikhwah yang saleh, yang bahkan seperti tadi dikatakan Abbas dan Ibnu Hibban, mengalahkan saudara kandungmu. Kedekatannya, kepeduliannya denganmu. Umar juga pernah mengatakan, idza asaba ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bihi faqallama yusibu dhalik. Kalau kamu mendapati kecintaan dari saudaramu, yakni kamu sadar saudaramu cinta kepada kamu, senang dengan kamu, dekat dengan kamu, kamu jaga, kata Umar. Pelihara baik-baik. Karena tidak gampang untuk mendapati itu. Jangan sampai itu rusak karena sikap, ucapan, dan perbuatanmu. Akhirnya hilang itu kecintaan, rusak itu persaudaraan, dan tidak akan mudah kamu untuk mendapatinya kembali. Makanya kalau kamu dapati, jaga baik-baik, kata Umar. Jangan sampai itu lepas dan rusak di tanganmu. Hasan Al-Basri rahimahullah juga pernah mengatakan, istakthiru minal ikhwan fa inna likulli mu'min syafa'ah. Perbanyak ikhwanmu, yani kamu tidak terkurung hanya berteman dengan satu dua orang itu saja. Tapi dengan yang lain juga kamu akrab, kamu baik. Tadi ukhuwah, persaudaraan, kamu pun dekat dengan yang lain. Perbanyak sebanyak mungkin. Kata Hasan, karena setiap mukmin akan memberi syafaat di hari kiamat kelak. Berharap dengan semakin banyaknya saudara kamu, ikhwan kamu, kamu akan banyak dapat syafaat nanti di hari kiamat. Saat butuh-butuhnya orang terhadap syafaat, agar dia selamat dari murka Allah, dari azab, agar dia masuk jannah. Mungkin seseorang kurang amalannya, mungkin ringan timbangan hasanatnya, mungkin berat timbangan sayyiat, alhamdulillah kejelekannya, tertolong mudah-mudahan kalau dia banyak ikhwannya, masing-masing akan memberi syafaat kepadanya dengan izin Allah tentunya. Nah, al-muhim itu beberapa pernyataan a'immah terkait pentingnya persaudaraan, arti daripada ukhuwah. Seperti yang Ayub Sikhtiani sebutkan tadi, termasuk yang membuat beliau semangat pergi haji ke Mekah sana untuk bertemu ikhwan. Qala Abu Hatim, kata Abu Hatim, fal wajib 'alal 'aqil an ya'lama annal ghurdha minal mu'akhat laisal ijtima' wal mu'akala wal musyarabah. Maka hendaknya wajib bagi orang yang berakal, wajib bagi orang uqala untuk tahu dan sadar tujuan utama persaudaraan bukan kumpul-kumpul, makan-makan, minum-minum. Bukan itu tujuan utama persaudaraan. Yang penting bisa kumpul, bisa makan bareng, minum bareng. Lianna al-bighala wal hamira tajtami'u 'alal mu'akala wal musyarabah. Karena kalau hanya itu, apa bedanya dengan hamir, jamaknya himar, keledai, bighal, kawin silang antara kuda dan keledai. Ya, binatanglah semua, hampir sama. Berkumpul untuk makan dan minum bareng di satu tempat, di satu kandang. Wasurraq yudakhiluna ar-rijal 'ala at-taqaruf. Para pencuri juga mereka masuk ke rumah orang. Ini ada kedekatan dari satu sisi. Nanti ya, kedekatan, dekatkan jasadnya, yang namanya pencuri masuk ke rumah untuk ngambil harta mereka. Tapi kamu tahu tentunya tidak bertambah cinta orang kepadanya, malah benci. Artinya kalau hanya sekedar dekat, ya enggak ada arti kedekatan jasad. Kedekatan fisik belakang gak ada gunanya. Pencuri juga dekat dengan si punya rumah, masuk dalam rumahnya bahkan. Kata Ibnu Hibban, wala yazdaduna bidzalika mawaddah walakin min asbabil mu'akhat allati yajibu 'alal mar'i luzumuha. Namun sebab persaudaraan yang wajib dijaga, wajib dilakukan oleh seorang hamba adalah masyul qasd wa khafdus saut wa qillatul i'jab wa luzumut tawadhu wa tarkul khilaf. Ini yang harus dijaga, masyul qasd, berjalan dengan kesederhanaan. Nah, ini tidak menampakkan kecongkaan, kesombongan di hadapan ikhwannya. Wa khafdhus saut, bicara dengan suara merendah dari saudaranya, tidak teriak-teriak, tidak angkat suara, bentak-bentak. Layaknya dia menganggap saudaranya itu budak dia atau bawahan dia. Kamu tahu kalau seorang jenderal kepada kopral bagaimana. Jadi dia semaunya bisa bentak-bentak. Kamu ini begini, dasar begini, begitu. Atau seorang direktur kepada bawahannya misalnya, dia bisa aja bentak-bentak semaunya, marahin semaunya. Ini temanmu, gak bisa kamu gitu kan. Ini ikhwanmu. Kalaupun dia punya salah, kalaupun dia keliru atau kurang atau ini, gak bisa kamu perlakukan begitu. Wa illa akan rusak persaudaraan kamu dengan dia. Kemudian semau kamu, kamu bentak-bentak, kamu perlakukan seperti begitu bawahan, mayas loh. Wakillatul ijab, yang ketiga kata Ibnu Hibban, untuk kamu tidak berbangga diri di hadapannya, karena orang enggak akan senang dengan mukjib, orang yang ujub, membanggakan dirinya, menampakkan dirinya yang paling pinter, paling bisa, paling tahu, paling segalanya. Pasti dan tentunya orang yang mukjib seperti ini sekaligus akan melecehkan dan menyepelekan ikhwannya. Seperti enggak dianggap mereka. Enggak akan orang mau sabar, enggak akan ada yang bisa terima kalau orang i'jab binafsihi, bangga dengan dirinya sendiri, terlebih dibarengi dengan meremehkan saudaranya. Waluzum tawadhu, yang keempat, luzum tawadhu, selalu bertawadhu. Tawadhu itu bukan dengan kamu berpakaian kusut, kusam, bukan kamu dengan berpakaian compang-camping, tembel sana, tembel sini. Bukan kamu dengan berpakaian murahan. Bukan itu tawadhu. Bukan berarti yang pakaiannya mewah kurang tawadhunya. Tapi tawadhu ketika diri kamu tidak menganggap lebih dari saudaramu. Itu tawadhu. Di situ intinya. Kamu tidak menganggap dirimu lebih dari mereka. Dari segala hal. Keilmuanmu, ketakwaanmu, imanmu, dan lain-lainnya. Jasamu dan semuanya. Itu tawadhu. Kamu tidak merasa lebih dari ikhwanmu. Watarkul khilaf, dan yang kelima, meninggalkan khilaf. Artinya jangan kamu sering berselisih dengan mereka. Segala masalah kamu jadikan perselisihan. Enggak ada sedikit masalah kecuali kamu jadikan itu titik perbedaan dengannya. Gak bisa begini, harus begitu. Saudaramu ke timur, gak bisa, harus ke kanan. dia mau maju, enggak harus mundur. Artinya segala sesuatu kamu asik berselisih dengannya, enggak akan langgeng persaudaraanmu dengannya. Salah satu sebab penting dan utama menjaga ukhuwah, kalau kamu ingin ikhwan kamu tetap cinta dan menjaga dengan kamu baik hubungannya, kamu tidak berselisih dengannya. Walaupun kadang itu kamu anggap yang pendapat kamu itu yang lebih utama mungkin, lebih baik, tapi sekolah gak perlu kamu permasalahkan. Demi menjaga ukhuwah ini, tentunya batasan-batasannya ma'ruf dalam syariat. Perkara yang memang bisa dan boleh dikompromikan, kamu bisa mentolilir, yakni, khalas. Kamu inginnya lewat sono, dia pinginnya enggak, aksan lewat sini, dan dia betul-betul enggak senang lewat sini. Ya sudah, turuti, khalas. Daripada nanti dia merengut, dia muram, dia enggak senang, dia ini. Kamu yang tanazul, kamu perbanyak untuk mengalah dalam hal-hal yang semakna itu. Lima ini, kata Ibnu Hibban, wajib dijaga untuk langgengnya ukhuwah. Gak ada gunanya kalau sekedar kumpul, duduk, makan, minum. Bukan itu menjaga ukhuwah. Tapi ini tadi, lima yang beliau sebutkan. Wala yajibul lil mar'i an yukthira ala ikhwanihil ma'unat fayubrimahum. Li'annal murdi'a idha kathura massuh rubama dhajirat ummuh fatulqiyah. Dan juga ini yang keenam, Ibnu Hibban katakan, jangan kamu memperbanyak keluhan kepada ikhwanmu, artinya hajat, karena dengan itu mereka akan bosan, gak senang sama kamu. Dikit-dikit kamu ke mereka, ana butuh bantuan ini, ana minta ini, ana ini, semua hajat kamu banyak kamu sampaikan ke mereka untuk kamu tergantung menunggu bantuan mereka, uluran tangan mereka. Mereka enggak akan senang, beban memberatkan mereka. Dikiaskan, dicontohkan oleh Ibnu Hibban seperti murdhi. Seorang anak bayi yang menyusu kepada ibunya. Padahal dia butuh susu itu, ASI. Tapi kalau terus nyusu, ibunya juga sumpek. Dia pengin istirahat, dia pengin ini itu. Bosan ibunya juga, bisa-bisa dilepas. Enggak boleh. Mungkin nangis anaknya, enggak mau tahu, tapi ibunya enggak mau. Terus dari pagi misalnya enggak ada berhenti, terus minum. Terus nyusu, ya sumpek ibunya. Ibunya kepengin nemui tamu, kepengin ke sana, kemari. Yani permisalan saja, begitu pula persaudaraan. Kalau kamu terus menyampaikan keluhanmu, masalahmu, problemmu, terus kamu minta bantuan, minta kepedulian mereka, sumpek mereka, bosan dengan kamu, gak akan senang. Wala yambagi liman qadara an yamna'a akhahu syai'an yahtaju ilai liyujirahu bihi musibatahu au yufarrija bihi kurbatahu. Tapi juga di sisi lain, saudaranya yang tahu bahwa ini orang sedang butuh, ya bantulah. Ini seimbang gitu. Dari sisi kamu, kamu gak perlu menyampaikan problemmu ke saudaramu, ke ikhwan kamu. Itu dari sisi kamu. Gak perlu kamu curhat, enggak perlu kamu nyampaikan ini, sekarang ada masalah ini, butuh uang. Nanti besok, oh iya tapi sekarang ada problem ini, butuh lagi. Nanti berikutnya, enggak perlu, diam sudah. Enggak usah kamu tampakkan. Itu dari sisi kamu. Dari sisi ikhwanmu, mereka juga harus peduli. Enggak usah menunggu saudaranya minta dan berbicara. Artinya kamu dituntut peduli dan tahu situasi atau kondisi saudaramu ini, fulan misalnya sedang sakit atau apalah. Kamu tahu kondisinya, kerjanya kurang misalnya, penghasilannya sedang merosot. Dan dia jaga nama baik, enggak mau minta, ya sudah, kamu yang mengulurkan bantuan kepadanya tanpa diminta. Nah, insyaallah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.